بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih kitab waktu-waktu salat, bab yang ke-18. Bab yang ke-18 dari kitab Mawaqitus Shalah berbunyi babun waqtul maghribi. Kita sudah mempelajari waktu zuhur, sudah berlalu babnya, dan kita juga telah mempelajari waktu asar, juga telah berlalu babnya, dan sekarang kita masuk ke penjelasan tentang waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib. Babu waqtul maghribi wa qala ata'un yajma'u al-maridu baina al-maghribi wal-isha. Yajma'u al-maridu baina al-maghribi wal-isha. Kata al-Imam al-Bukhari, bab waktu salat maghrib, dan berkata Atha salah seorang dari generasi tabi'in, imamun min a'immatit tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, dinukilkan oleh Imam Bukhari perkataannya di sini yang menjelaskan tentang waktu maghrib, walaupun secara isyarat. Ya. Kata apa? Yajma'ul maridu, orang yang sakit menggabungkan atau menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Menggabungkan antara salat maghrib dan salat isya. Ini menunjukkan bahwa waktu salat maghrib dengan waktu salat isya, waktu kedua-duanya mustarakah, bergabung, tidak terpisah, ya, dan dia tidak sendiri-sendiri. Maghrib sendiri waktunya, kemudian isya sendiri waktunya, tidak seperti salat subuh dengan salat zuhur, waktunya ada, kemudian setelah waktu itu habis tidak masuk waktu salat yang lain. Ya, tidak masuk waktu salat yang lain, yaitu salat zuhur, dalam jangka beberapa jam ke depan. Maka salat subuh itu waktunya muqayyad mumfasil. Ya, muqayyadun mumfasil. Waktu salat subuh waktunya terbatas, dan dia terpisah jauh dengan sholat sebelumnya dan juga dengan sholat setelahnya. Dia dengan isya terpisah jauh, dia dengan zuhur terpisah jauh. Sementara sholat maghrib, ya, dengan sholat isya itu waktunya mumfasilun, mustarakun. Waktunya memang terpisah, tetapi dia waktunya terpisah dengan waktu sholat isya, tetapi dia berhubungan, bersambung. Ini makna dari perkataan Atha bin Abi Rabah, bahwa orang yang sedang sakit boleh menggabungkan antara sholat isya maghrib dengan isya. Orang yang sakit, dan ini yang termasuk tuntunan sholat dan bersuci dan sholatnya orang yang sakit. Ya, banyak tulisan para ulama memberikan tuntunan-tuntunan ibadahnya orang yang sakit. Orang yang sakit jangan sampai beralasan tidak sholat karena dia sakit. Ya, Islam memberikan tuntunan dengan memberikan keringanan yang sangat ringan kepada orang yang sedang sakit dalam melaksanakan amalan-amalan yang difardukan atasnya, seperti menggabungkan atau menjamak salat maghrib dengan isya, begitu juga salat zuhur dengan salat asar. Itu bunyi babnya. Dan kata Ibnu Hajar di sini menguraikan bab, asyara bihadzal athari fi hadhihi tarjamati ila anna waqtal maghribi yamtaddu ila al isya. Ya, Imam Bukhari di sini memberikan isyarat bahwa dengan perkataan Atha tadi, bahwa waktu salat maghrib itu bersambung berlanjut sampai masuknya waktu isya. Habis maghrib langsung masuk isya. Ya, habis maghrib langsung masuk isya, maka boleh. Ini diantara tuntunan menjamak salat, yaitu antara dua salat yang waktunya bersambung, waktunya bergabung. Habis waktu salat yang pertama langsung masuk waktu salat yang kedua. Ini bunyi babnya, dan kita baca hadisnya. Ya. Dari sisi, kalau bab ini nampaknya menjelaskan akhir waktu maghrib. Ya, menjelaskan akhir waktu maghrib. Bahwa akhir waktu maghrib itu sebelum masuk waktu isya. Sebelum masuk waktu isya, dia tidak terpisah. Ya, akhir dari waktu salat maghrib adalah sebelum masuk waktu isya. Jadi dengan berakhirnya waktu maghrib, maka masuklah waktu isya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 559. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي سهيب مولى رافع ابن خديج قال سمعت رافع ابن خديج رضي الله عنه. رافع ابن خديج صحابة النبي. رافع ابن خديج sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, yaqul kunna nusalli al-maghrib ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Rafi' ibn Khadij radhiyallahu an, kami salat maghrib bersama Nabi, maksudnya berjamaah. Ya, kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayansarifu ahaduna, setelah selesai salat maka salah seorang dari kami balik. Ya, ketika dia selesai keluar, dia wa innahu layubsiru mawaqi'a nablihi. Dan ini menjelaskan tentang selesainya dan sekaligus bermulanya salat maghrib. Selesai Nabi salat bersama mereka, sebagaimana diceritakan oleh Rafi' bin Khadij, ada salah seorang dari mereka selesai salat langsung keluar, pulang ke rumahnya. Dan ketika dia pulang ke rumah, sesungguhnya dia masih melihat, benar-benar melihat, wa innahu layubsiru, sesungguhnya dia benar-benar melihat mawaqi'a nablihi, tempat-tempat anak panahnya. Ya. Kata Ibnu Hajar di sini, ay al-mawadhi'u allati tasilu ilaiha sihamuhu idza rama biha. Ya, kalau sekarang latihan memanah kan ada sasarannya. Ya, sasarannya. Para sahabat ketika itu salah satu senjata berjihad di jalan Allah, berperang adalah panah. Maka tentu ada sarana-sarana latihannya. Ya. Bukan hanya sekedar ketika hendak perang langsung bawa panah, enggak. Dia mereka tentu berlatih, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu yang dianjurkan oleh Nabi melatih anak-anak adalah memanah. Ya. Adalah memanah. Para sahabat begitu. Ya, di rumah mereka ada sarana ini. Ya, ada sarana ini. Ini latihan perang namanya. Setiap muslim ya, siap untuk perang. Karena mereka dibenci. Kaum muslimin, agama Allah ini tidak disukai oleh orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mereka perangi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat itu dalam Al-Qur'an, dan bukan hanya satu dua ayat. Banyak. Makanya di antara yang diperintahkan oleh Allah adalah mempersiapkan kekuatan. Wa'iddu lahum ya mastata'tum min quwwa. Karena Allah ini berita dari Allah yang Maha mengetahui. Bukan prediksi-prediksi. Kalau kita kan hanya sekedar memprediksi masa depan, perencanaan, kemudian mempelajari strategi musuh, taktik-taktik musuh. Tidak, Allah memberitakan sesuatu yang sudah diketahuinya. Allah SWT Maha mengetahui. Maka kaum muslimin selalu diperintahkan untuk bersiap. Ya, menunjukkan bahwasanya kita harus ikhtiar. Salah satu dari ikhtiarnya adalah mempersiapkan kekuatan. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mengajari memanah. Ya, sekaligus tentu mengenali senjata-senjata. Maka tentara-tentara muslim, ya, ini bukan untuk semua orang, tentu kan ada. Kalau sekarang ini kan ada tentara-tentara muslim. Ya. Di negara kita ini umumnya tentaranya beragama Islam. Mempersiapkan diri dari serangan-serangan musuh yang datang menyerang. Ya, berlatih. Maka setelah kembali kita kepada hadis, ya, pulang dia ke rumahnya, dia masih bisa melihat lubang-lubang sasaran dari ketika dia melempar anak panahnya ketika di siang hari. Jadi di rumahnya dia pulang masih melihat, oh ini menunjukkan apa ini? Masih siang, masih terang. Ya, masih terang. Masih terang. Ini akhir dari, walaupun kasusnya adalah akhir dari sholat maghrib selesai, tetapi di situ juga menjelaskan awal kapan Nabi memulainya. Itu setelah tidak melihat lagi matahari di ufuk. Ya. Jadi bukan, dahulu kan tidak ada jam, jadi ketika tidak dilihat matahari di ufuk berarti sudah terbenam matahari. Maka beliau sholat walaupun masih memunculkan cahaya. Sekarang kita memang, saya sendiri seringkali meragukannya. Ya, ketika terdengar kumandang azan maghrib, dilihat kok masih terang. Ya, masih terang, dan kita khawatir. Ternyata kasus seperti itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, karena memang semuanya dikaitkan dengan matahari. Ya, dengan hukum zahir. Bahwa kalau memang sudah tidak nampak lagi matahari di ufuk, ya, bukan dilindungi, ditutupi oleh bangunan pencakar langit atau gunung tinggi, tidak, di ufuk nampak langsung, tidak ada lagi di ufuk barat, berarti sudah terbenam matahari. Matahari kalau kita di pantai dan menghadap ke barat di lautan, ini sunsetnya luar biasa, kita bisa mengetahui kapan terbenamnya matahari. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi bola matahari itu di ufuk, berarti sudah terbenam dia. Walaupun cahayanya masih dikirimnya. Jangankan seketika dia terbenam. Beberapa jam setelah itu masih dia mengirimkan cahaya. Ya, warna merah di langit ketika hilang dan sudah mulai pekat malam itu. Malam itu sudah mulai berlapis-lapis gelapnya. Karena matahari sisa cahaya matahari itu sudah tidak ada lagi. Begitu juga nanti terbit. Nah, sekarang ini kita belum melihat matahari tapi sudah ada, dia mengirimkan ya sinarnya. Dan bahkan sebelum masuk waktu subuh itu sudah dia kirim sinarnya yang dikenal dengan fajar kadzib. Ya, fajar dusta. Itu matahari sudah memberikan isyarat dengan mengirimkan cahaya membelah langit putih lurus. Ya, lurus. Senter yang baterai itu kalau kita masukkan sedikit ke atas, kita hambat dia, nanti akan mengirimkan cahaya lurus. Ya. Bulan bukan terpecah. Karena kan yang masih masuk yang apanya yang sedikit dari bulatannya itu, dan itu yang mengirimkan cahaya. Seperti itulah gambarannya fajar kadzib, dan itu belum memberikan apa-apa. Tidak membuat orang yang berpuasa sudah tidak boleh lagi makan, ya. Atau tidak melarang orang yang sholat tahajud atau sholat witir untuk sholat witir karena masih malam. Walaupun cahaya fajar kadzib itu sudah muncul, nah, kemudian nanti ketika dia sudah mulai agak naik ke atas, cahaya itu sudah mulai mengembang dan terpecah. Nah, dan itu yang dikenal ketika cahaya kiriman matahari itu sudah menyebar di ufuk, itu tanda fajar shadiq dan masuknya waktu subuh. Jadi kembali kita ke hadis, cepatnya Nabi memulai sholat maghrib dan selesai pulang, ya, sahabat itu ke rumahnya ketika dia lewat di tempat di mana di siang hari dia berlatih memanah, ya. Dari sini, oh ini tadi sasarannya ini, ya, dia lihat bekas sasaran dia memanah, ya, ternyata mengenai tepat di posisi di tengah-tengah, karena memang mereka serius berlatih, bukan main-main, bukan tren-trenan. Kalau sekarang kan tren latih panah, ya, tren-trenan, kemudian menunjukkan. Dan ini juga tidak ada maslahatnya bila mana hanya kena tren-trenan, orang berlatih, kita berlatih, ya. Tapi untuk melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh, enggak. Ya. Kalau memanah, semangat, sholat rawatib enggak ada. Sholat berjamaah selalu terlambat. Ini tentu salah kaprah ini. Yang masalah memanah semangat, ya, yang jelas-jelas sunnahnya dari Nabi SAW, malas-malas. Ya. Malas-malasan ini tentu perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Kemudian juga menjaga maslahat, ya. Ya, menjaga maslahat ketika sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang atas nama akan gerakan jihad, di sana ada latihan-latihan perang yang tersembunyi. Ini kita juga mempertimbangkan maslahat. Ya. Mereka itu berlatih perang untuk memerangi kaum muslimin, untuk membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, maksud saya. Yang tidak bersalah walaupun mungkin non muslim. Ya. Berlatih itu tetapi tujuannya sesuai dengan pemikiran mereka yang batil, yang menyimpang jauh dari tuntunan agama. Ini yang terkadang kita mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ketika ditanya, boleh tidak latihan memanah sekarang Ustaz? Tidak usah lah. Ya. Tidak usah lah. Mending kita belajar agama. Melihat, mempertimbangkan. Ketika nanti digabungkan pula, ya, ponis terhadap kita seperti mereka-mereka yang berlatih perang tujuannya untuk merusak, untuk melakukan keonaran, ya, untuk membuat orang ketakutan. Latihan jihad bukan itu, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ulas tentang masalah mawaqi'un nabli, ya, ketika dia selesai, wa innahu layubsiru mawaqi'a nablihi, dan itulah penjelasan dari Rafi' ibn Khadij tentang waktu salat maghrib yang langsung dipraktekkan oleh Nabi dan dia merasakannya, ya, yaitu selesai salat maghrib ya, cahaya sinar matahari walaupun dia sudah terbenam tetapi masih memberikan cahaya tenang sehingga masih bisa dilihat lubang-lubang bekas anak panah mengenai tempat sasaran yang ketika di siang hari mereka berlatih. Ini hadis yang pertama. Ya. Ini hadis yang pertama yang maksudnya adalah menjelaskan awal waktu sholat maghrib, yaitu dengan pastinya terbenam matahari walaupun mungkin masih menyisakan cahaya terang. Kemudian berakhirnya pelaksanaan sholat maghrib, ya, yang dilakukan oleh Nabi ketika itu, ternyata salah seorang dari mereka ketika pulang ke rumahnya dan lewat di tempat dia mana di mana dia berlatih memanah, dan dia masih bisa melihat bekas-bekas sasaran anak panah yang dia lemparkan ketika berlatih memanah di siang hari. Itu hadis yang pertama. Ya. Hadis yang kedua, hadis 560, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Sa'd ibn Ibrahim an Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali, ya, an Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali qala, kata Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali, ia berkata, قادم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله yeah. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمع أجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita terkadang Imam Bukhari berbeda-beda bersikap. Terkadang dia potong-potong hadis. Ya, terkadang Imam Bukhari itu membawakan hadis, dia memotong-motongnya dan mengambil yang dijadikannya dalil untuk bab. Ya, yang hanya dijadikannya dalil untuk bab. Dipotongnya hadis tersebut, yang diambil hanyalah bahagian yang menguatkan yang dijadikannya sebagai dalil untuk bunyi bab yang ia buat. Sementara yang sekarang ini justru dia membawakan hadis secara sempurna dengan menjelaskan waktu kelima salat. Ya, menjelaskan waktu kelima salat. Sementara hadis pertama itu kan hanya hadis, kita tidak tahu apakah dipotong-potong, tapi hadis ini menjelaskan waktu salat maghrib saja. Sementara yang sekarang, yang kedua ini, dia membawakan hadis sempurna. Di sana ada penjelasan dari Jabir bin Abdullah tentang waktu salat lima waktu, satu persatu. Ya. Bermula hadis ini dari cerita Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali. Ia bercerita, qadim al-hajjaju. Ya. Datang, tiba, qadima itu datang atau tiba, al-hajjaj, yaitu al-hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ya. Pernah dengar nama ini? Hah? Pernah sebagian. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, dia adalah seseorang yang banyak mendapat jabatan, ya, dan kadang berpindah. Pernah dia menjabat gubernur Madinah, pernah dia menjabat gubernur Kufah, ya, di Irak. Dan dia memang menjadi pilihan para khalifah Bani Umayyah ketika itu karena kekerasannya, tegas. Ya. Untuk orang-orang yang memiliki jiwa memberontak, maka seperti Hajjaj ini cocok. Ya. Cocok memang. Layak diberi pelajaran orang-orang yang tidak mau patuh dan bahkan selalu ingin ya membuat keonaran ya, maka cocok. Dan bila mana pemerintah itu sudah tidak dihargai lagi oleh rakyatnya dan tidak ada cara untuk memberantas hilangnya penghargaan atau pemuliaan rakyat atau sebagian rakyat kepada pemerintah kecuali dengan kekerasan, maka itu sebagai tuntunan agama. Bahkan Nabi SAW dengan banyak dalil, banyak riwayat, bila mana ada orang yang memisahkan diri dan hendak memberontak, sementara hukum kalian sudah sah dipegang oleh seseorang, maka perangi mereka ini. Maka Nabi SAW mentegas mengatakan, perangi mereka yang hendak memberontak ini. Bukan hanya pemerintah yang disuruh oleh Nabi, semua rakyatnya bersatu padu untuk memerangi, karena ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Tegasnya agama kita dalam satu kondisi, ya, dalam satu keadaan. Makanya banyak hal yang memang Al-Hajjaj bin Yusuf diistilahkan oleh para ulama, oleh para penulis sejarah dengan saffakun lidima, benar-benar kalau bahasa kita haus darah. Ya. Dia dengan mudahnya membunuh, dengan mudahnya membunuh, benar-benar tidak ada rasa baginya untuk merasa kasihan membunuh, sama sekali tidak, siapapun orangnya. Dan bahkan bukan hitungan 100-200an dia membunuh orang, ribuan dia membunuh orang, ribuan. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Katsir atau yang lainnya, ketika memang di Basra, di Kufa, itu tempat keonaran di sana, munculnya kelompok-kelompok sesat di sana, Al-Qadariyah. Ya, kelompok sesat dalam masalah takdir pertama kali muncul, para sahabat masih ada sebagian mereka termasuk Abdullah bin Umar. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim riwayatnya, ya, dari Yahya ibn Ya'mur, ya. Ketika awal-awal muncul pemikiran menentang takdir, menolak takdir. Dan itu muncul dari Basrah. Ya. Jadi di sana pemberontakan muncul, kesesatan muncul, ya, muncul di sana. Ketika di sana tidak ada seorang, tidak ada gubernur kecuali dianggap dijadikan sebagai permainan, ya, ketika itu, sehingga jarang lagi yang mau dipilih menjadi gubernur di sana. Ketika tidak ada yang mau menerima tawaran untuk menjadi gubernur, tiba-tiba beliau ini mengajukan diri sebagai gubernur. Ya. Mengajukan diri sebagai gubernur. Ya. Kata mereka yang menulis biografinya, orangnya kecil, kurus. Ya. Ya. Kemudian setelah dia diresmikan sebagai gubernur di sana, maka dia memberikan beberapa permintaan. Yang pertama, tidak seperti biasa, kalau sudah diangkat gubernur, nanti akan dibawa dengan iringan-iringan tentara untuk dibawa ke tempat itu. Dibawa ke tempat tersebut karena khawatir dibunuh. Sebelum sampai di sana sudah dibunuh. Ya. Tetapi dia mengatakan, saya tidak butuh seorang pun tentara. Saya berangkat sendiri. Berangkat dia sendiri. Ya, berangkat dia sendiri. Sampai di sana malam, orang tidak tahu bahwasanya dia gubernur yang baru. Dia sudah melihat banyak penyimpangan, banyak preman-preman dalam bahasa sekarang. Ya. besok sebelum berangkat salat subuh. Berangkat dia sebelum salat subuh itu dia lihat banyak orang-orang yang berbuat kejahatan, maka seketika dipenggalnya leher sebagian dari mereka. Dipenggalnya leher salah satu atau dua orang di situ yang menghadangnya untuk pergi salat subuh, dibawanya kedua kepala itu ke masjid. Ya. Digantungkannya di pintu masjid. Salatnya selesai salat, semua dikumpulkannya. Kemudian dia mengumumkan dia adalah gubernur, dan barang siapa yang ingin kepalanya seperti ini, maka silakan berbuat onar. Ya. Ingin dibuat seperti ini silakan. Jadi orang sudah mulai menciut semangat keinginan untuk berbuat jahat. Betul-betul dingin. Ya. Dingin. Ini penjahat yang super jahat ini. Kalau dalam bahasa kita. Dan diceritakan oleh Muhammad Ibn Amr Ibn Hasan Ibn Ali, Hasan Ibn Ali, datangnya ketika itu di sini sebagaimana dijelaskan oleh kedatangannya ke Madinah. Yang datang ke Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ya. Kata beliau, waqa'a fi riwayati Abi Ibni Awana bi sanadihi an Syu'bah sa'alna Jabir bin Abdullah fi zamanil Hajjat wa kana yu'akhiru shalah an waqti shalah. Jadi ketika dia datang ke Madinah sebagai gubernur, dan itu pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan khalifah dari Bani Umayyah. Ya. Kedatangannya ke Madinah sebagai gubernur dipilih oleh Abdul Malik Ibnu Marwan pada tahun 74 Hijriah, dan itu dipilihnya beliau setelah terbunuhnya Abdullah Ibnu Zubair. Ya. Dan pasukan yang memerangi Abdullah bin Zubair di Mekah, dia juga yang memimpin. Tapi ketika itu dia belum menjadi gubernur. Keberhasilan dia dalam menumpas pemberontakan dalam bahasa mereka, Abdullah bin Zubair di Mekah, ini yang membuat dia mendapat kepercayaan untuk menjadi gubernur di Madinah. Ya, untuk menjadi gubernur di Madinah dan sekitarnya. Ya. Setelah itu nanti, setelah dia menjadi gubernur Madinah, kemudian nanti dia dipindahkan ke Irak. Itu cerita yang tadi saya sampaikan. Dipindahkan ke Irak ketika itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, banyak kejahatan-kejahatan, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ya, kelompok-kelompok yang muncul banyaknya dari sana. Ya, banyak dari sana ketika itu. Ini ceritanya. Ya, qadima al-Hajjaju, datang sebagai gubernur al-Hajjaj ke Madinah, kata Muhammad bin Amr, dan kami bertanya kepada Jabir. Berarti Jabir bin Abdullah masih ada tahun itu, tahun 74 atau 70-an Hijriah. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, salah satu dari tujuh orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, Al-Ansari, dari kaum Ansar. Datanglah mereka-mereka ini menjumpai Jabir bin Abdullah, menceritakan bahwa gubernur menunda-nunda salat. Menunda-nunda salat. Bagaimana ini? Persisnya waktu salat itu seperti apa? Jadi kembali kepada para ulama untuk meminta kejelasan tentang waktu salat. Ya. Karena tidak ada waktu sholat seperti sekarang ini jadwalnya. Jadwal sepanjang masa ada. Dan kalau ketika itu kan harus kembali kepada para ulama. Maka datanglah mereka menjumpai Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau pun menjelaskan tentang waktu lima sholat sehari semalam. Kata beliau, kanan Nabi SAW yusalli dhuhra bil hajirah. Nabi SAW sholat zuhur di waktu hajirah, yaitu ketika matahari benar-benar panas, ya, awal waktu sholat zuhur, ya, benar-benar panas. Hajirah di sini diartikan apa? Ya, baru saja tergelincir, ya, berarti awal-awal waktu zuhur, di waktu itulah, ya, Nabi sholat zuhur. Wal asra, dan beliau salat asar, ini waktu yang kedua. Wasyamsu naqiyah, sementara matahari masih terang, masih memberikan hawa panas, berarti awal waktu asar. Kemudian wal maghriba idza wajabat, ini yang berkenaan dengan bab kita. Dan dia salat maghrib ketika dia sudah tenggelam. Wajabat di sini artinya ghabat. Ketika matahari itu sudah jelas tampak tenggelam dan tidak ada lagi bolanya di ufuk itu nampak, dia sudah hilang, berarti sudah masuk waktu maghrib. Idza wajabat, apabila dia telah ghabat, yaitu tertenggelam atau terbenam. Kemudian wal isya'a ahyanan wa ahyanan, sementara beliau saat isya itu kadang-kadang, kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang, kadang-kadang. Ini jelaskan beliau di setelah itu oleh Jabir. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau dia sudah melihat, oh, jamaah ini kayaknya sudah lengkap ya. Berarti Nabi SAW selalu perhatikan jamaah. Dan bahkan satu orang saja yang tidak dilihat, dia mulai bertanya-tanya, mana si fulan? Ya. Makanya waktu saat berjamaah itu menentukan mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Jadi yang menyebabkan alasan mereka tidak sholat berjamaah sakit. Ya, jadi ketika ditanya oleh Nabi, beliau sakit. Ya, ditanya oleh Nabi, beliau sakit. Ada yang disebabkan oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Ketika Nabi melihat para sahabatnya sudah berkumpul, ya, tidak ada yang ditunggu lagi, ajal, maka dia segerakan sholat isya. Dia segerakan sholat isya. Terkadang, wa idza ra'ahum abta'u, ketika dia melihat ini belum nampak banyak nih, masih ada yang perlu ditunggu, akhara, lalu dia tunda waktu sholat isya. Ya, ditundanya waktu sholat isya. Jadi imam itu sholat memperhatikan jamaah. Ya, memperhatikan jamaah. Tersisa waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah. Zuhur, asar, maghrib itu semuanya menjelaskan tentang awal waktu. Sementara isya terkadang awal waktu, terkadang akhir waktu atau ditunda oleh Nabi SAW. Wasubha, dan beliau sholat subuh, kanu au kanan Nabi SAW yusalliha bighalas, adalah Nabi atau adalah mereka atau Nabi SAW melaksanakannya ketika malam masih gelap. Ghalas itu masih ada gelapnya. Ghalas di sini diartikan apa? Ya, saat hari masih gelap di akhir malam. Jadi awal waktu subuh. Kalau sekarang kita tidak bisa menandakan, karena walaupun belum masuk subuh, masjid itu sudah terang bagaikan siang. Ya. Kalau mereka ketika berangkat salat subuh belum bisa selesai dalam sebagian hadis yang telah yang mungkin pernah kita baca, selesai dia salat subuh yang baru dikenalnya orang yang ada di sampingnya saja. Ya. Bayang-bayangannya. Cobalah saya sekali kita ketika hendak salat subuh matikan semua lampu. Ya. Bagaimana merasakan bagaimana? Ya. Kita pernah seperti ini. Ya, kita pernah merasakan seperti ini ketika kita di pondok dulu. Ya. Lampu itu cuma lampu yang lampu kaca itu, yang pakai minyak. Ya, lampu semprong. Itu satu, kalaupun itu padam, gelap. Gelap ya. Ya. Jadi itulah lima waktu salat yang terkait dengan bab kita. Adalah Nabi SAW sholat salat maghrib ketika dia sudah tenggelam masuknya matahari. Ya, tenggelam artinya tidak nampak lagi di ufuk barat mataharinya, bukan cahayanya. Ya, Nabi tidak menjelaskan tentang cahaya, tapi matahari itu kalau sudah tidak nampak lagi di ufuk, terkadang dalam masalah berbuka puasa saja, dalam perjalanan terkadang Nabi perintahkan salah seorang sahabat untuk naik ke tempat yang agak tinggi. Dari tempat yang agak tinggi itu masih nampak cahaya, tetapi Nabi SAW di bawah sudah mengatakan, ayolah berbuka. Ya. Mungkin ketika dia lihat masih nampak terang walaupun mataharinya sudah tidak ada lagi dari atas bukit itu, sementara dari bawah sudah nampak gelap karena memang sudah terlindung oleh bukit. Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berbuka, untuk berbuka puasa, sementara yang di atas sahabat ini heran ya, heran ya, kok saya masih melihat agak terang-terang. Tetapi begitulah, karena kaitannya dengan bola matahari itu. Kalau sudah dia tidak nampak lagi di ufuk, berarti dia sudah tenggelam. Bukan cahaya yang disisakannya, tetapi mataharinya. Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang menjelaskan, tetap menjelaskan tentang salat maghrib ya. Hadis nomor 561. Kata Imam Bukhari, haddatsana al-Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba idza tawarat bil hijam. Ini lebih tegas lagi. Ya. Kami salat maghrib bersama Nabi, kata Salamah. Ya. Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia, yaitu matahari, tersembunyi di belakang ufuk. Artinya sudah tidak nampak lagi. Tawarat itu tersembunyi. Istatarat. Bil hijab ditutup oleh tabir. Maksudnya ufuk barat itu sudah tidak memperlihatkan lagi matahari. Jadi bola matahari itu sudah tidak ada lagi. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kami sholat maghrib ketika tidak nampak lagi matahari di ufuk. Itu hadis yang ke-561. Hadis yang terakhir di bawah bab ini sebagai penutup dari bab ini oleh Imam Bukhari, hadis nomor 562. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam qala haddathana Syu'bah qala haddathana Amr ibn Dinar qala sami'tu Jabir ibn Zaidin an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari hadis Abdullah bin Abbas. Qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an wa thamaniyan jami'an. Apa hubungannya dengan salat maghrib ini? Ya. Kata Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi SAW pernah salat sebanyak 7 rakaat sekaligus. Ya. Sab'an itu 7. Berarti apa? Menjamak maghrib dengan isya, wa thamaniyan jami'an, dan menjamak 8 rakaat yaitu zuhur dengan asar. Ya, zuhur dengan asar. Kata Ibnu Hajar, ya, dalam sarahnya memberikan uraian atau apa yang ia pahami dari perbuatan Imam Bukhari. Dia berbicara tentang waktu sholat maghrib, tetapi bab ini ditutup olehnya dengan perkataan Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah menjamak maghrib dengan isya. Ya, begitu juga zuhur dengan asar. Kata beliau, walihadhan nuqtah khatamal bab bihadith Ibnu Abbas. Karena lantaran inilah bahwa, maksudnya apa? Bahwa waktu maghrib dengan isya, zuhur dengan asar itu tidak terpisah. Tidak terpisah. Kata beliau di sini, wa dzalika annahu law kana mudayyiqan lam fasala an waqtil isya. Kalau waktu maghrib itu tertutup, terbatasi, maka dia terpisah dengan salat isya. Kalau dia terpisah dengan salat isya, tidak mungkin dijama. Karena kalau yang sudah terpisah waktunya, tidak mungkin dijama. Yang dijama itu yang waktunya bersambung. Jadi dia menutup bab ini dengan riwayat Ibnu Abbas menjelaskan akhir dari waktu sholat maghrib. Kalau mulainya tadi apa? Kalau sudah tidak nampak lagi matahari di ufuk, sholat maghrib. Akhirnya apa? Nah, terkadang beliau menjamak waktu sholat maghrib dengan isya menunjukkan bahwa ujung dari sholat waktu sholat maghrib itu adalah dengan masuknya waktu isya. Ya. Dengan waktu masuknya waktu isya. Ini isyarat dari hadis yang terakhir di bawah bab ini. Itu bab yang ke-18 dengan 4 buah hadis. Kemudian bab yang ke-19 dengan berapa hadis? 1 hadis. Karena dia 1 hadis, kita baca bab yang ke-19. Dan ini terkait juga dengan sholat maghribnya. Kata Imam Bukhari, babu man kariha an yuqala lil maghribi al isya. Ini mungkin tidak ada prakteknya di zaman kita, tetapi di masa dahulu ada, di zaman Nabi ada. Bab orang yang tidak menyukai untuk sholat maghrib ini dinamakan dengan isya. Ya. Dinamakan sholat maghrib itu dengan isya. Ada sebagian pendapat dan ini yang kuat, bahwa sholat maghrib itu tidak tepat dinamakan dengan isya. Kita sekarang tidak ada seperti itu, Ustaz. Iya. Ya, kita maghrib-maghrib, isya-isya. Tetapi dahulu, ya, orang-orang Arab Badui itu menamakan maghrib itu dengan sholat isya. Karena yang asyian, kata-kata asyian, itu bermula dari sore hari. Ya, makanya asyian wa duhahan wa asyiyah. Duha itu waktu pagi, asyian waktu sore, dan bermula waktu isya itu dalam para ulama semenjak sore, ya, hampir-hampir terbenam matahari sampai nanti sebelum pertengahan malam itu isya, ya, itu isya. Makanya sebagian orang Badui menamakan sholat maghrib itu dengan sholat isya, ya, menamakan sholat maghrib itu dengan isya. Dan ini yang tidak disukai oleh sebagian orang. Dan ini pendapat yang kuat memang. Tidak disukainya menamakan sholat maghrib itu dengan kata-kata isya. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Ya. Cuma dia memberikan isyarat bahwa ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Dan pendapat yang ia pilih, itu pendapat yang kuat bahwasanya tidak pantas untuk diungkapkan sholat maghrib itu dengan kata-kata isya. Hadisnya ya, 563. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Ma'mar huwa Abdullah bin Umar qala haddatsana Abdul Warith ya Al-Husain Abdul Warith anil Husain qala haddatsana Abdullah bin Buraidah qala haddatsani Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan ini hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghribi. Jangan sampai kalian terpengaruh oleh orang-orang Arab Badui dari memberikan nama salat maghrib kalian ini. Mereka biasa menamakan maghrib itu dengan isya, dan jangan sampai kalian terpengaruh. Inilah bentuk larangannya. Ya. Qala al-A'rab, orang Arab Badui mengatakan wa taqulu hiyal isya. Mereka menamakan maghrib itu dengan isya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menamakan isya isya. Ya. Menamakan salat isya itu untuk salat yang terakhir, bukan maghrib. Ya. Ketika min qabli salatil ada dalam Al-Quran itu min qabli salatil isya, atau kata-kata isya ini yang dimaksud adalah salat isya, yang isya itu salat setelah salat maghrib. Maka kalian yang sudah mulai menggunakan istilah agama, ya, jangan sampai terpengaruh oleh istilah bahasa sebagian orang. Ya, kalau agama-agama, kalau sholat isya atau sholat maghrib, kalau jilbab, kalau puasa, kalau sholat, kalau apapun dalam istilah agama, itu istilah agama. Jangan sampai kita berubah disebabkan oleh kebiasaan orang, oleh kata-kata sebagian orang. Ya, misalnya nama puasa, nama hari, ya puasa, puasa Arafah, nah, kemudian dinamakan dengan nama yang lain, atau misalnya nama surat, atau nama nama sedekah, bila mana ungkapannya itu sudah ada dalam agama kita dan itu yang masyhur, maka Nabi SAW mengingat jangan sampai terpengaruh. La taglibannakumul a'rab. Jangan sampai kalian dipengaruhi oleh orang-orang Arab sehingga menguasai kalian dan kalian merubah istilah salat maghrib dengan mengatakan bahwasanya dia salat isya. Dan ini ternyata terjadi perbedaan pendapat para ulama. Intinya nanti bab yang setelahnya akan ada penjelasan. Kata mereka, bisa saja dinamakan maghrib itu dengan isya tetapi memakai kata lain, yaitu isya pertama, ya, al-isya ul-ula. Karena ada ungkapan dari Nabi atau yang dari para sahabat yang mengistilahkan sholat isya yang setelah maghrib itu dengan al-isya ul-akhirah atau akhirah, isya yang terakhir. Berarti kalau ada isya terakhir berarti ada isya pertama. Kalau tetap saja ingin menggunakan kata isya untuk maghrib, maka tambahkan dengan isya al-ula, isya yang pertama dan isya yang kedua. Meskipun demikian tetap saja mempergunakan istilah yang sudah diistilahkan oleh agama yang paling utama dan paling mulia, menggunakan maghrib maghrib, isya isya, zuhur zuhur, ya, asar asar, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nanti akan ada penamaan-penamaan yang lain seperti salatul ghadah untuk salat subuh. Ya, salatul fajar untuk salat subuh. Dan untuk salat zuhur dengan al-hajrah, tetapi ini sudah ada dalam nas-nas agama. Yang tidak dibenarkan adalah kebiasaan yang tidak berdasarkan agama. Istilah yang dimunculkan oleh kebiasaan yang tidak berdasarkan agama, ini yang tidak dibenarkan dalam menggunakan atau merubah istilah yang sudah agama kemudian dirubah karena dirubah oleh kebiasaan, oleh ungkapan-ungkapan yang biasa. Inilah bab yang ke-19. Sementara yang ke-20 itu babnya panjang sekali, ya, bunyi babnya itu sangat panjang, yang berkenaan dengan penggunaan nama kata-kata isya yang berkenaan dengan tadi. Babu dzikril isya wal atamah wa man ra'ahu wasian. Ya, untuk penamaan salat isya saja. Tetapi di situ nanti akan dinukilkan riwayat-riwayat oleh Imam Bukhari. Semua riwayat yang ada dalam bab ini walaupun tidak ada sanadnya, kata Ibnu Hajar semua riwayatnya sahih. Ya. Semua riwayatnya sahih. Ada 1 2 3 4 ya. 5 6, 7, 8, 9. 9 riwayat di dalam bab ini semuanya adalah sahih kata Ibnu Hajar, dan insyaallah akan kita bahas bab yang ke-20 ini pada pertemuan yang akan datang, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Ya. Kita akan berbicara tentang waktu salat, ya. Waktu salat 5 waktu. Ya. Salat asar, salat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit bukan ketika terbit. Karena yang dilarang adalah saat terbitnya matahari. Itu yang tidak dibenarkan. Kemudian asar sampai terbenam. Sampai terbenam. Waktu salat asar itu sampai terbenam matahari. Bukan ketika terbenam. Ya. Bukan ketika terbenam. Sampai terbenam matahari. Itu dilarang sholat oleh Nabi SAW waktu itu. Sementara waktu asar itu kan bermula ketika bayangan sesuatu itu lebih dari panjang dia sendiri. Itu bermulanya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang menunda-nunda, ya, yang menunda-nunda sholat asar, sholat subuh, sampai ke ujung waktu, ya, kemudian yang ketika itu dia bersegera sholat, dan itu dilarang oleh Nabi, ketika terbenam matahari, lalu sholat, berarti sudah habis waktu asarnya. Ketika terbenam matahari sholat, dan dilarang sholat oleh Nabi ketika itu karena memang itu ketika bersamaan dengan adanya tanduk syaitan. Ya, tanduk syaitan, karena ada sebagian orang yang menyembah matahari itu ketika terbenam, ketika terbit mereka beribadah. Ya, ketika terbit matahari mereka beribadah menyembah matahari, ketika terbenam juga mereka menyembah matahari. Ya, jadi itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tidak ada kaitannya dengan waktu sholat lima waktu, karena sholat lima waktu itu ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Dan Nabi SAW memberikan waktu-waktu larangan sholat. Ya, memberikan waktu-waktu larangan sholat. Ini untuk orang-orang yang menunda. Kalau sudah habis waktunya, baru dia sholat. Ya, qama yarqubus syams, dia tetap lengah-lengah, lalai-lalai. Nah, kan belum terbenam matahari. Kan akhirnya terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, baru dia cepat-cepat sholat. Ini sudah dua. Yang pertama, melalaikan waktu sholat. Yang kedua, sholat di waktu ketika syaitan berada di, meletakkan tanduknya di ufuk agar disembah oleh penyembah-penyembahnya. Ya, ini yang terkait dengan larangan sholat di ketika terbenam dan terbitnya matahari. Wallahu ta'ala alam. Ya. Waktu bersambungnya waktu bukan berarti kita harus sholat di ujung waktu. Hadis-hadis yang kita baca semuanya Nabi SAW sholat maghrib itu ketika matahari sudah terbenam. Ya. Awal waktu semuanya. Yang ada dalam hadis yang tadi, yang hadis Jabir bin Abdullah, kisah Hajjaj bin Yusuf itu semuanya sholat Nabi itu di awal waktu. Ditambah lagi dengan penjelasan Nabi SAW menganjurkan untuk sholat di awal waktu. Ya. Bukan ketika kita tahu waktu maghrib dengan isya itu bersambung, maka kita sholatnya di ujung-ujung waktu, enggak. Ya, dalam kondisi tertentu, Nabi SAW sholat, ya, menjama' antara sholat maghrib dengan sholat isya. Karena sholat jama' ini untuk dua sholat yang waktunya bersambung, mustaraka. Jadi penjelasan waktu bersambung itu bukan berarti maknanya kita sholat di ujung waktu karena waktunya bersambung, tidak. Tetapi justru yang dipraktekkan oleh Nabi selain dari waktu isya, ya, itu pada umumnya dia sholat di awal waktu. Ya, seperti sholat subuh, seperti sholat maghrib, ketika sudah jelas nampak matahari terbenam, kemudian ketika sholat zuhur, ketika matahari dibil hajar, baru saja tergincir sholatnya, kemudian ketika sholat asar, sementara matahari masih terang, ya, wasyam sunakinya, ini semuanya menjelaskan sholat di awal waktu. Walaupun untuk waktu sholat yang bersambung dengan sholat berikutnya, seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun sholat isya, Nabi SAW terkadang di awal waktu, kalau sudah melihat semuanya sudah berkumpul, dia segerakan di awal waktu isya. Yaitu selesai waktu habis waktu sholat maghrib, dia sholat isya. Ya. Kapan itu? Ketika sudah masuk suatu waktu isya. Waktu isya itu masuk kapan? Ketika tidak ada lagi cahaya di ufuk. Ya, idza ghabatis syafaq, cahaya merah di ufuk itu tidak ada lagi. Nah, barulah mereka sholat isya. Nah, dengan hilangnya syafaq itu, maka habislah waktu maghrib dan masuklah waktu isya. Dan bukan dengan seperti itu kita tunda waktu sholat maghrib sampai hilangnya terbenamnya syafaq, ya, warna merah di langit. Tidak, Nabi SAW justru sholatnya adalah ketika sudah terbenam matahari, tidak ada lagi nampak bola matahari di ufuk, maka beliau sholat maghrib. Jadi kita tekankan kembali bahwasanya sholat di awal waktu ini sholat yang diperintahkan dan dipraktekkan oleh Nabi SAW kecuali sholat isya. Ya, sholat isya sebagian riwayat mengatakan justru menundanya lebih utama, tetapi dalam hal ini juga tentu kembali kepada maslahat yang ada. Ya, berbeda semangat beribadah di zaman kita dengan zaman para sahabat. Para sahabat walaupun ditunda oleh Nabi, mereka tidak ada yang keluar masjid. Ya. Walaupun mereka terkantuk-kantuk menunggu, Nabi belum juga sholat, padahal sudah lama azan, ya, belum juga Nabi sholat, mereka tidak ada yang keluar. Kalau sekarang, kosong masjid jadinya. Ini masjid apa, agama apa ini? Akhirnya keluar jamaah satu persatu keluar, mending sholat di masjid yang lain daripada masjid ini. Ya, maka ini yang harus diperhatikan dalam penerapan sunnah Nabi. Karena memang terkadang kita menerapkan sunnah itu memunculkan mafsada. Ya, memunculkan mafsada. Makanya para ulama memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan kaedah-kaedah penerapan sunnah. Ada kalanya sunnah itu tidak bisa diterapkan. Ya, ada kalanya sunnah itu tidak bisa diterapkan. Bukan berarti kita benci sunnah, tapi tidak bisa diterapkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi kembali kita bertanya, kalau mungkin bisa dipahami, jadi dengan bergabungnya atau bersambungnya sholat antara satu sholat dengan waktu yang lainnya, bukan berarti kita mesti menunda-nundanya, karena praktik dan perintah Nabi berbeda. Dia sholatnya di awal dan dia perintahkan untuk sholat di awal waktu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Salat isyanya kapan? 19.15. Kita sampai? Ya. Bebas. Ya. Kita ada sampai di tempat safarnya. Tempat kediaman. Dan kita masih di bandara. Masih terhitung di luar kota. Maksudnya itu di luar kota. Kita sampai jam kalau sholat isya misalnya sekarang jam 7.15, sementara kita sampai jam 7.10. Apa yang terbaik kita lakukan? Ya, kalau seandainya dalam kondisi demikian kita bisa langsung sholat pada waktu itu, ya pada waktu kita kesampaian kita, maka sholatlah di waktu itu. Tapi kalau kita bisa juga tidak bisa sama sekali, apalagi menunggu barang bagasi misalnya, kemudian terpaksa kita menunda dan masuk waktu isya, maka menjamaknya di waktu isya lebih utama. Kalau tadi juga jamak, kalau yang pertama tadi juga jamak, cuma jamaknya suri, kita sholat di ujung waktu maghrib dan nanti sholat isya pada waktu atau awal waktunya. Sementara yang kedua itu kita sholat maghribnya di waktu isya. Bagaimana prakteknya? Ya, ketika azan dikumandangkan ada masa jedah menunggu iqamah. Nah, kita sholat maghrib 3 rakaat, nanti bersama imam kita sholat isya. Wallahu ta'ala alam. Habis? Baik. Bagaimana dengan kata-kata yang sudah diindonesiakan oleh masyarakat kita umumnya seperti apa ini? Kata surga, berbuka, ya, sembahyang, apakah termasuk tidak dianjurkan? Seperti contoh surga ini bukan istilah, ya, surga sudah diterjemahkan dan kita semua paham, ya, kita semua paham. Dan surga itu juga banyak nama-namanya, ada Firdaus, ada Jannatul Na'im, ada Jannatul Aden, ya. Tidaklah berpengaruh, ya. Kemudian juga berbuka puasa, ini kan bahasa yang tidak terlalu menyimpang dari istilahnya. Kalau kita menggunakan istilah syar'inya juga tidak ada masalah, iftar, ya. Bahkan sekarang kita sudah menggunakannya. Takjil itu kan bahasa Arab, takjil itu kan bahasa Nabi, ya. Kalau bahasa kita kan takjil, tapi pakai ain. Ta'jil. Ya, ta'jil. Dan kita gunakan ta'jil itu adalah santapan langsung ketika berbuka. Itu ta'jil. Yang biasanya yang manis-manis, cendol, pokoknya yang manis-manis namanya ta'jil, kue-kue. Itu ta'jil. Ya. Itu ta'jil yaitu santapan yang dilakukan, yang disantap ketika berbuka. Sembahyang, nah ini yang mungkin tidak boleh kita gunakan. Karena apa artinya sembah, menyembah yang itu? Ya, ini kan sudah berubah dari istilahnya yang agama kita. Sementara sholat itu adalah ibadah dengan kumpulan dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, dan itu untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka salat ini istilah agama. Kalau kita gunakan yang lain yang maknanya berubah, yang maknanya menyimpang, maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Walaupun itu sudah merupakan bahasa kita, dan ini pun juga digunakan untuk bahasa lain, untuk ritual-ritual ibadah-ibadah dari umat yang lain. Maka tinggalkan cara istilah tersebut dan gunakan istilah agama. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.